Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, insyaallah ta'ala kajian rutin pada malam Jumat yang secara bergantian antara ana dengan al-ustaz Abu Ahmad Ali hafizahullah wa ra'ah. Maka jika giliran ana, yaitu dua pekan sekali kurang lebih, akan ana coba membahas sebuah risalah yang merupakan syarah dari sebuah kitab yang berjudul Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang mana pensyarah dari kitab ini adalah seorang syekh yang ma'ruf yang alhamdulillah hingga sekarang masih berada di kota Riyadh dan masih banyak sekali para talabatul ilmi dari kalangan salafiyin khususnya berguru kepada beliau, adalah Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Maka insyaallah ta'ala penjelasan beliaulah yang akan kita bacakan dari Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Biografi singkat terkait al-muallif yang memiliki kitab Syarhus Sunnah, yaitu Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Beliau bernama lengkap Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Khalaf Al-Barbahari. Nanti insyaallah ta'ala akan dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan kenapa nisbah Al-Barbahari ditujukan kepada beliau. Secara umum, barbahar ini adalah salah satu jenis dari obat-obatan tradisional yang berasal dari negara India. Nanti insyaallah ta'ala akan kita bahas dari mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan. Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, adalah seorang ulama besar di zamannya. Beliau lahir pada tahun 253 Hijriah. Yang mana beliau bermukim di kota Baghdad. Dan di zaman beliau terdapat para imatu as-salaf yang lainnya. Mungkin yang ma'ruf di tengah-tengah kita adalah Al-Imam Abu Daud As-Sijistani, begitu pula Al-Imam Ibnu Majah. Mereka adalah salah satu dari seorang yang memiliki karya Kutubus Sittah. Al-Imam Abu Daud memiliki Sunan Abi Daud, begitu pula Al-Imam Ibnu Majah memiliki Sunan Ibnu Majah. Ini Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah berada di zaman mereka berdua. Dan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah berguru langsung kepada Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal alaihi rahmatullah. Dan Al-Imam Al-Barbahari sangat menangkap dan sangat memahami fikih yang ada di sisi Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal. Oleh karena itu, di dalam kitab Siyar dijelaskan bahwasanya di antara laqab yang dimiliki oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Khalaf Al-Barbahari adalah Syekhul Hanabilah. Artinya, beliau adalah seorang syekh yang berasal atau yang memahami fikih-fikih dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal alaihi rahmatullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, Al-Imamul Madzahib, mereka memiliki bidang fikih masing-masing. Yang tersebar misalkan di negara kita Indonesia adalah fikih Al-Imamu Asy-Syafi'i. Begitu pula di negara Afrika sana yang tersebar adalah fikih Al-Imamu Malik. Dan di negara India sana dan yang sekitarnya tersebar fikih Al-Imamu Abu Hanifah. Dan di Arab Saudi khususnya dan yang sekitarnya, apakah itu Imarat, Kuwait, maka yang tersebar di sana adalah fikih Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal alaihi rahmatullah. Yang mana keempat para imam madzahib, imam besar ini, Al-Imamu Ahmad, Al-Imamu Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Wal-Imamu Syafi'i, yang mana mereka memiliki kunyah sama, yaitu Abu Abdillah. Keempat-empatnya memiliki kunyah Abu Abdillah. Mereka sepakat bahwasanya tatkala ada ucapan-ucapan mereka yang menyelisihi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka mereka semua mengatakan, lemparkanlah ucapanku ke dinding dan ambillah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh kalian. Sepakat mereka berempat. Dalam artian mereka mengajarkan kepada kita untuk tidak berta'assub. Kita mengikuti fikih Al-Imam Syafi'i boleh. Mengikuti fikih Al-Imam Ahmad boleh. Mengikuti fikih Al-Imam Abu Hanifah boleh. Begitu pula tatkala kita menginginkan untuk mengikuti fikih Al-Imamu Malik alaihim rahmatullah. Akan tetapi tatkala apa yang mereka sebutkan dari ajaran-ajaran fikih berseberangan dengan apa yang datang dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yang kita kedepankan adalah apa yang telah diucapkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Maka saking lekatnya pemahaman fikih yang ada di sisi Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah dari apa yang beliau ambil dari guru beliau yaitu Al-Imam Ahmad, maka beliau diberikan julukan, diberikan lakap sebagai Syekhul Hanabilah. Seorang syekh yang berasal dari kalangan Hanabilah yang mengikuti mazhab Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal alaihi rahmatullah. Dan Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, beliau hidup di zaman khilafah Al-Mu'taz bin Muhammad ibn Khalifah, yang mana pada zaman tersebut kondisi perekonomian dari khilafah Islamiyah bisa dibilang kacau, tidak beraturan. Karena ketika itu yang memimpin adalah mereka orang-orang yang berasal dari kaum Turki yang bisa menguasai khilafah setelah terjadi khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian masuk kepada khilafah Umar ibn Khattab, masuk kepada khilafah Uthman ibn Affan, masuk kepada khilafah Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, masuk kepada khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus ini berjalan terus sampai di abad yang kedua, kurang lebih tahun 260-an Hijriah, maka yang memimpin khilafah, yang memegang, mengampu khilafah Islamiyah pada masa tersebut adalah seorang yang bernama Al-Mu'tazzu Billah Muhammad Ibn Al-Khalifah Al-Mutawakkil Alallah. Yang mana tatkala kepemimpinan beliau, kondisi perekonomian Islam agak kacau. Karena telah saya sebutkan tadi, kebanyakan diwarnai oleh mereka yang berasal dari kaum luar, kaum Turki, Al-Atrak, kalau di dalam bahasa sejarah Islam. Maka tatkala dikuasainya khilafah Islamiyah oleh mayoritas dari orang-orang Turki, maka mereka memiliki sebuah cara dalam menetapkan dan melepaskan jabatan seseorang dengan hasil apa yang mereka musyawarahkan. Dalam artian, tidak ada permintaan resmi. Tidak ada yang namanya mengambil sebuah keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Mereka menginginkan siapapun yang menjadi penjabat, tatkala mereka sepakat untuk dijadikan pejabat pemerintah khilafah Islamiyah, dijadikan. Walaupun orangnya tidak memiliki kompetensi di dalam bidangnya. Begitu pula tatkala mereka bersepakat sudah untuk mencopot satu jabatan, satu kekuasaan dari seorang yang padahal dia memiliki kompetensi untuk meneruskan jabatan dan menjalankan amanah dari jabatan tersebut, maka dicopot. Jadi tidak ada tolak ukur yang terjadi di sana. Apa yang mereka inginkan, itulah yang bisa dijadikan sebagai pejabat dan bisa dicopot dari jabatan-jabatan mereka. Khilafah Islamiyah yang seharusnya, tatkala seorang akan diberikan amanah, maka harus dilihat dari beberapa sisi yang banyak sekali. Apakah dia mampu, apakah dia seorang yang amanah, apakah dia bisa ini, bisa itu, terus. Pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ini negara yang dikuasai. Negara yang dikelola. Masyarakat warga besar. Bukan hanya sekedar 10-20 orang, 100-200 orang, jutaan orang. Yang mereka pimpin. Jadi memang harus orang-orang yang berkompetensi di dalam bidangnya. Akan tetapi di zaman Al-Mu'tazzubillah, Muhammad bin Khalifah, tidak ada poin yang seperti ini. Musyawarah di tengah-tengah mereka saja. Orang-orang Atrak, orang-orang Turki, yang tidak melibatkan pihak lainnya di dalam menentukan siapa yang akan menjabat dan siapa yang akan dicopot dari jabatan-jabatan tersebut. Maka Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah hidup di tengah kondisi perekonomian seperti ini. Jadi beliau sudah terbiasa, istilahnya kalau bahasa kita, melihat carut marutnya negara khilafah Islamiyah ketiga zaman tersebut. Dan beliau tumbuh, akhirnya beliau tetap tidak menoleh sedikit pun kepada yang namanya siasah, politik, perekonomian Islam, dan yang semisalnya dari perkara-perkara khilafah Islamiyah. Beliau mengkhususkan waktu-waktu beliau untuk menyelesaikan apa-apa yang beliau pelajari dari guru besar yang dimiliki oleh beliau, Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal alaihi rahmatullah. Dan selain Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal, banyak sekali guru-guru beliau. Di antaranya adalah Al-Imamu Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaj, yang mana Al-Imamu Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaj Abu Bakar al-Marrudi merupakan teman akrab dari Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal alaihi rahmatullah. Begitu pula yang diantara dari guru Al-Imam Barbahari alaihi rahmatullah, seorang yang bernama Sahal bin Abdullah ibn Yunus at-Tusturi, yang mana ini juga merupakan teman akrab dari Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal alaihi rahmatullah. Jadi beliau berguru kepada orang-orang yang memang kemampuan ilmiah yang mereka miliki adalah kemampuan yang sangat luar biasa. Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal dan orang-orang yang seleting dengan beliau alaihi rahmatullah. Jadi tatkala ilmu-ilmu mereka telah diserap oleh Al-Imam Al-Barbahari, datanglah satu masa, satu waktu untuk Al-Imam Al-Barbahari terjun kepada dakwah, mengajak orang untuk memeluk agama Islam, mengajak orang untuk senantiasa istiqamah di atas jalan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disinilah keberanian beliau terlihat dan diakui oleh guru-guru beliau, Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, Al-Imamu Ahmad Ibn Muhammad Ibn Al-Hajjaj, begitu pula Al-Imamu Sahal Ibn Abdullah Ibn Yunus, melihat kondisi tatkala Al-Imam Al-Barbahari Abu Al-Hasan atau Abu Muhammad Al-Hasan turun ke medan dakwah dan beliau berani untuk melakukan sebuah rudud, bantahan-bantahan ilmiah, sebuah ar-rudud, bantahan-bantahan ilmiah kepada mereka para mukhalifin, kepada para ahlul bid'ah wa dhalal, yang mana di zaman itu jarang sekali orang yang mau berbicara tentang kesesatan Mu'tazilah, kesesatan Murji'ah, kesesatan Jahmiyah, karena kondisi yang carut marut tadi. Jadi orang kebanyakan memilih diam dan memilih untuk bagaimana bisa mengkondisikan negara ini bisa damai, aman, sejahtera. Akan tetapi berbeda Al-Imamu Al-Barbahari alaihi rahmatullah, beliau tatkala terjun pada medan dakwah, beliau mengungkapkan al-haq, menyuarakan al-haq, sehingga dijelaskanlah pemahaman-pemahaman kesesatan yang ada di sisi mereka, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Jahmiyah, dan yang semisal dari pemahaman-pemahaman sesat tersebut. Maka karena terlihat kokohnya Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah di dalam memegang teguh keyakinan beliau, keyakinan As-Sunnah, yang bersumber tentunya dari Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal, guru besar yang dimiliki oleh beliau, maka keluarlah beberapa pujian dari guru ataukah murid langsung dari Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Di antaranya adalah sebuah pujian yang datang dari Abu Abdullah Al-Faqih. Ini seorang ulama besar di zaman Al-Imam Al-Barbahari. Beliau mengatakan, "Iza ra'aita Al-Baghdadi yuhibbu Abu Al-Hasan Ibn Bashar wa Aba Muhammad Al-Barbahari fa'lam annahu sahibu sunnatin." Kata Al-Imam Abu Abdullah Al-Faqih, tatkala engkau melihat ada seorang yang berasal dari kota Baghdad, yaitu tempat lahirnya Al-Imamu Al-Barbahari, seorang tadi mencintai dua orang. Yang pertama adalah Abul Hasan Ibn Bashar. Ini juga seorang ulama yang terkenal lantang dalam menyuarakan Al-Haq. Yang kedua, Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari. Kalau engkau melihat seorang yang berasal dari kota Baghdad mencintai dua orang ini, Al-Imam Abul Hasan Ibn Bashar dan Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari, fa'lam annahu sahibu sunnah, maka ketahuilah bahwasanya dia berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ucapan ini merupakan pujian besar yang ada di sisi Al-Imam Abul Hasan Ibn Bashar, begitu pula Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang menunjukkan kepada kita bagaimana tatkala seorang mencintai ulama ahlu sunnati wal jamaah, maka itu merupakan tanda besar dia bahagian dari ahlu sunnah wal jamaah. Tapi sebaliknya, tatkala kita melihat ada orang-orang yang membenci ulama ahli sunnati wal jamaah, mengatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang keras, tidak bisa dilobi, tidak bisa sejalan dengan pemahaman-pemahaman fikhul waqi', dan yang semisalnya dari celaan-celaan yang menunjukkan kebencian seorang terhadap ulama ahli sunnati wal jamaah, maka ketahuilah bahwasanya orang yang modelnya semacam ini bukanlah dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Karena tanda besar dari mereka, seorang ahlu sunnati wal jamaah, adalah mencintai ulama'nya. Maka tatkala kita mencintai Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal, mencintai Al-Imamu Malik, mencintai Al-Imamu Abu Hanifa, mencintai Al-Imamu Syafi'i, mencintai Al-Imamu Al-Bukhari, Al-Imamu Muslim, dan para ulama ahli sunnati yang lainnya, maka itu jelas menunjukkan bahwasanya kita berada di atas jalur al-haq, jalurnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi tatkala ada sebahagian mereka yang membenci ulama ahli sunnah, misalkan siapa? Jangan dikira tidak ada orang yang membenci ulama ahli sunnah. Sekarang kita lihat berapa banyak orang yang membenci Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Berapa banyak orang yang membenci Al-Imam Al-Allamah Muhaddits Hadzal Asr Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Berapa banyak celaan kepada mereka berdua dari orang-orang sufi ya tentunya, menunjukkan bahwasanya mereka bukan berada di atas jalur al-haq. Mereka bukan berada di atas jalur sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalaulah mereka berada di atas jalur Nabi alaihi salatu wasallam, pasti mereka mencintai Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab. Pasti mereka mencintai Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tidak mungkin mereka mencela mereka berdua, ulama ahli sunnah. Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yang dikatakan oleh para ulama kita sebagai Al-Mujaddid, pembaharu Islam, yang mungkin sebelum beliau diutus atau sebelum beliau turun ke medan dakwah, berapa banyak kesyirikan-kesyirikan tersebar di muka bumi, terlebih di negara Arab Saudi sana. Akan tetapi usaha-usaha dalam mengajarkan tauhid, mengajarkan orang untuk beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dipandang sebelah mata oleh mereka. Bahkan tuduhan-tuduhan dusta sekian banyak ditujukan kepada Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab alaihi rahmatullah. Bahkan Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah pun kena getahnya dari kebencian-kebencian mereka. Tuduhan-tuduhan dusta banyak sekali, wal'iyadzubillah. Di antaranya apa? Ucapan mereka tatkala mengatakan, para habaib, kaum sufi, mengatakan tatkala Al-Imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab mulai mendekati pemerintah Arab Saudi ketika itu, karena satu kisah yang ma'ruf di tengah-tengah kita, cikal bakal negara Arab Saudi adalah tatkala ada kesepakatan yang terjadi antara Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dengan Amir Raja ketika itu, yaitu Raja Saud. Ini cikal bakal munculnya kerajaan Arab Saudi. Raja Saud, oleh karena itu diabadikan nama beliau sebagai nama dari negara Arab Saudi, As-Saudi. Ini dari kata-kata Raja Saud. Lahirlah kesepakatan antara mereka berdua dari kalangan ulama, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Dari kalangan kerajaan yang akan memimpin negara tersebut adalah Raja Saud atau Malik Saud. Yang mana kesepakatan mereka banyak sekali. Di antaranya, tatkala kerajaan Arab Saudi ini, yang insyaallah ta'ala, pada saat itu mereka mengatakan, yang insyaallah ta'ala akan terus berada di muka bumi ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala jaga, maka kesepakatan dari mereka berdua adalah, yang memegang, yang mengampu kerajaan adalah dari keturunan Malik Saud. Terus, hingga akhir zaman. Ini sudah kesepakatan mereka. Adapun yang memegang perkara-perkara diniyah, fatwa-fatwa yang berkaitan dengan agama Islam, yang berkaitan dengan pelajaran Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi SAW adalah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan keturunan beliau. Maka kita mengetahui sekarang Arab Saudi memiliki seorang malik kerajaan, seorang malik, seorang raja, yang mana itu semua keturunan dari Malik Saud, keturunan dari Raja Saud, raja yang pertama yang mereka miliki. Begitu pula kita mengetahui bahwasanya Arab Saudi memiliki mufti, orang yang paling tinggi untuk berfatwa, yang paling berhak untuk memutuskan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah mereka adalah Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab dan keturunan beliau. Dan hingga sekarang, mufti sekarang adalah Syekh Abdul Aziz Alu Syekh. Alu Syekh ini bahasa Arab, artinya apa? Keluarga, keturunan dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Begitu pula sebelumnya, Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh, seluruhnya mufti Arab Saudi pasti di belakangnya ada ucapan Alu Syekh, yang menunjukkan mereka adalah keturunan dari Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Tatkala seorang sudah membenci Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yang dakwah beliau luar biasa tersebar, tauhid yang beliau ajarkan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, baik di negara kita maupun di negara-negara yang lainnya, menunjukkan kepada kita tatkala mereka membenci Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, mereka bukanlah seorang yang berada di atas jalan al-haq. Karena tanda besar bagi mereka ahli sunnati wal jamaah adalah mencintai para ulama'nya. Oleh karena itu dijelaskan oleh Al-Imam Abu Abdullah Al-Faqih, seperti yang saya sebutkan tadi, Iza ru'ais al-Baghdadi, jika engkau melihat seorang yang berasal dari kota Baghdad mencintai Abu'l Hasan dan Abu Muhammad Al-Barbahari, fa'alam annahu sahibu sunnatin, ketahuilah bahwasanya dia adalah seorang yang berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, pujian-pujian lain kepada Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah cukup banyak, tidak bisa satu persatu kita sebutkan di majlis yang singkat pada malam hari ini. Cukuplah bagi kita sebuah pelajaran besar dari Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah tatkala beliau sudah berani untuk menyuarakan al-haq. Yang namanya seorang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus bersabar. Pasti akan ada gangguan-gangguan, dan itulah yang dialami oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Bahkan gangguan yang dialami oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah bukan hanya sekedar dari teman-teman beliau, akan tetapi gangguan-gangguan tersebut langsung dari para waliul amr, pemerintah, yang berusaha untuk menghentikan dakwah Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Bahkan ketika itu sampai kepada usaha untuk menculik Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Akan tetapi walhamdulillah beliau bersembunyi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya pemerintahan yang zalim tersebut akhirnya runtuh, dan Al-Imam Al-Barbahari walhamdulillah setelah sekian lama bersembunyi bisa keluar lagi menyuarakan dakwah Islam, menyuarakan dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang akhirnya beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mengambil ilmu yang sangat banyak sekali dari Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal alaihi rahmatullah di sisi kota Baghdad, dan meninggalnya beliau karena umur yang sudah cukup tua. Kurang lebihnya beliau meninggal pada umur 67 tahun. Dan ketika itu beliau alhamdulillah tidak merasakan sakit sebelum kematian atau sebelum ajal menjemput beliau. Beliau alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau meninggal tatkala selesai menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada murid beliau, yang ketika itu bertepatan pada bulan Safar pada tahun 323 Hijriah. Wafatlah beliau Al-Imam Al-Barbahari, dan muka bumi ini kehilangan seorang ulama ahli sunnati wal jamaah, Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan Ibnu Ali Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Akan tetapi walhamdulillah hingga saat ini karya beliau yang banyak sekali, salah satunya adalah kitab Syarhus Sunnah, akan kita bacakan rutin setiap dua pekan sekali pada Kamis malam Jumat ini insyaallah taala. Dan tatkala seorang ulama ahlu sunnah telah meninggal dan mereka memiliki ilmu yang bermanfaat, maka seperti ini. Mereka telah meninggal, akan tetapi nama mereka tetap disebut Al-Imam Al-Barbahari. Dan tatkala seorang yang menyebut tidak akan lupa untuk menyampaikan doa untuk beliau alaihi rahmatullah ataukah rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Dan berapa banyak, bukan hanya di majlis ini, di negara-negara lain, di kota-kota lain, Syarhus Sunnah dibaca di majlis-majlis ahlu sunnati wal jamaah, sebanyak itu pula doa telah sampai kepada beliau alaihi rahmatullah. Yang mana ini semua menunjukkan kepada kita tentang pentingnya seorang yang memiliki ilmu yang bermanfaat, dan tatkala ilmu yang bermanfaat tersebut bisa bermanfaat pula bukan hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk orang lain, bahkan untuk kaum muslimin secara umum, walaupun mereka tidak hidup di zaman Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita masuk kepada apa yang telah disebutkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan alaihi rahmatullah. Kata beliau di sini, bismillahirrahmanirrahim, memulai dengan kalimatul basmalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Beliau memulai dengan bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam, kemudian berselawat dan melakukan salam kepada nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kepada keluarga beliau dan kepada segenap pengikut-pengikut serta sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian kata beliau Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, hadzal kitabu mu'allifuhu Al-Barbahari. Kitab ini adalah kitab yang dimiliki oleh Al-Barbahari. Wasmuhu, dan nama beliau Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Khalaf Al-Barbahari, seperti yang telah kita sebutkan pada mukaddimah majlis ini. Kemudian kata beliau nisbatan ila barbahar wa huwa naw'un minal adwiyati. Yang mana barbahar ini merupakan salah satu nisbah kepada barbahar. Yang barbahar ini adalah salah satu jenis dari obat-obatan yang berasal dari negara India. Allati la'allahu kana yashtaghilu biha aw yabi'uha fanusiba ilaiha. Dan kenapa nama obat al-barbahar ini sampai dinisbahkan kepada al-imam Al-Hasan ibn Ali al-Barbahari alaihi rahmatullah? Kata beliau la'allahu kana yashtaghilu biha. Karena semasa hidupnya al-imam al-Barbahari memiliki kegiatan untuk meracik obat tersebut. Aw yabi'uha fanusiba ilaiha. Kemudian setelah meracik obat tersebut, beliau jual kepada masyarakat kaum muslimin yang ingin menginginkan mengkonsumsi obat tersebut, obat barbahar. Maka karena beliau bekerja pada tanaman ini, dalam artian segala macam proses, beliau yang meracik, beliau yang menjual, dan beliau yang akan mengambil keuntungan dari itu semua, maka dinisbahkanlah, disandarkanlah nama obat ini al-barbahar kepada beliau. Karena saking lekatnya beliau dengan obat yang bernama barbahar ini, sehingga disebut dengan al-imam al-barbahari. Wa huwa min kibaril hanabilah. Dan al-imam al-barbahari merupakan seorang ulama besar dari kalangan al-hanabilah, yaitu fikih al-imamu Ahmad ibn Hanbal. Akhadha amman akhadha anil imami Ahmad. Beliau bahkan, ini adalah faedah yang kita dapatkan dari Syekh Shalih bin Fauzan, bahkan beliau al-imam al-barbahari bukan hanya mengambil ilmu dari al-imamu Ahmad ibn Hanbal, bahkan mengambil ilmu dari guru al-imamu Ahmad ibn Hanbal. Jadi beliau bukan hanya sekedar murid dari al-imamu Ahmad ibn Hanbal, tapi juga sama-sama berguru kepada Syekh al-imamu Ahmad ibn Hanbal, gurunya al-imamu Ahmad. Jadi dua posisinya al-imam al-barbahari. Yang pertama adalah murid imamu Ahmad, yang kedua sama-sama belajar kepada guru dari al-imamu Ahmad ibn Hanbal. Di antaranya adalah al-Marwazi, seorang imam yang bernama al-Marwazi. Ini imam yang sangat ma'ruf sekali tatkala kita mencoba untuk membahas lebih dalam lagi ilmu mustalah al-hadith. Al-imam al-Marwazi ini adalah seorang guru, adalah salah satu guru dari al-imamu Ahmad ibn Hanbal, yang merupakan guru dari al-imam al-Barbahari pula. Wa ghairihi, dan selain beliau, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa tabahhara fil ilm. Dan al-imam al-Barbahari adalah seorang yang sangat dalam sekali ilmunya. Akhadha al-aqidah, beliau mengambil faedah akidah dari al-imamu Ahmad dan kepada atau dari syekh-syekh beliau yang lainnya. Wa akhadha al-fiqha, dan beliau pula mengambil hukum-hukum fikih. Wa akhadha al-ilma an kibaril a'immah, bahkan beliau mengambil ilmu syar'i ini, ilmu agama Islam ini, dari kibar al-a'immah, dari ulama-ulama besar yang merupakan guru-guru dari al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah. Wasmul kitab, dan nama dari kitab yang ditulis oleh al-barbahari alaihi rahmatullah adalah syarhu sunnah. Syarhu as-sunnah. Al-muradu bisunnah huna, dan maksud dari as-sunnah di sini adalah tariqatul rasuli sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah ditelusuri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalur yang telah ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini maksud dari as-sunnah pada judul kitab al-imam al-barbahari, syarhus sunnah, penjelasan tentang jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam berakidah, dalam bermanhaj, dalam beradab, dalam berakhlak, dalam segala aspek kehidupan. Kitab inilah yang akan menjelaskan apa saja perjalanan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam akidah beliau, manhaj beliau, dan yang semisalnya. Laisal muradu biha al-ma'na al-mustalaha alaihi indal muhaddithin. Dan bukanlah sunnah yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang telah didefinisikan oleh mereka para ulama al-muhaddithin. Para ulama al-muhaddithin tatkala mereka mengartikan apa pengertian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengatakan ma sabata 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Ini pengertian sunnah, definisi sunnah di kalangan para ulama al-muhaddithin. Apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah itu berupa ucapan, perbuatan atau takrir, bentuk persetujuan dari Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam. Maka bukan sunnah ini yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di dalam mengkaji atau menulis kitab ini, Syarhus Sunnah. Jadi isinya bukan penjelasan tentang sunnah Nabi dalam artian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ucapan beliau, perbuatan beliau, bentuk takrir, persetujuan beliau, bukan itu. Akan tapi sunnah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari adalah sunnah, yaitu jalan yang telah ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam berakidah, bermanhaj dan yang selainnya. Wa innamal muradu ma huwa a'ammu min dzalik. Maka yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah adalah lebih umum. Jadi bukan hanya menjelaskan sabda-sabda Nabi, ucapan-ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Barbahari adalah sesuatu yang a'am, lebih umum. Wa huwa tariqatul rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tariqatu ashabihi wa tariqatu as-salafi as-salih. Maka sekali lagi yang dijelaskan oleh beliau di sini, yang dimaksud oleh sunnah dari kitab Al-Imam Al-Barbahari adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah ditempuh oleh para sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, dan yang telah ditempuh pula oleh para ulama as-salaf as-salih di zaman mereka. Hadhihi hiya sunnah al-ma'thurah. Inilah sunnah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Sawa'an fil i'tiqadi au fil ibadati au fil fikhi. Apakah itu berkaitan dengan akidah-akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah bentuk ibadah-ibadah beliau alaihi salatu wassalam, atau bahkan bentuk pemahaman fikih yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam, au fil adabi wal akhlaq, ataukah berkaitan dengan adab-adab dan akhlak-akhlak Nabi alaihi salatu wassalam. Kullu hadza yusamma bisunnah min haitsul umum. Maka semua ini dinamakan dengan sunnah, dan itulah yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah secara umum dalam beliau menulis kitab Syarhu As-Sunnah ini. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala akan kita bahas lebih merinci lagi apa yang diinginkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah di dalam kitab Syarhu As-Sunnah ini. Yang intinya ini adalah kitab yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita nanti bisa mengambil beberapa pelajaran penting, bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam menjalankan akidah yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu tatkala beliau berhadapan dengan mereka, para mukhalifin, para ahlul bid'ah wad dalal, contohnya adalah orang-orang Khawarij, Mu'tazilah dan yang semisalnya. Maka kitab inilah tempat untuk kita mengambil bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap sahabat-sahabat beliau alaihi salatu wassalam terhadap mereka para mubtadi'in. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.